بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung ke bab yang ke-20. Bab yang ke-20 ni maksudnya babu ad-dilalati ala khairin wa du'a ila huda aw dalalah. Bab pada menyatakan memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran atau kesesatan. Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah dia memulakan dengan beberapa ayat Al-Quran. Adapun yang meringkaskan, Syekh yang meringkaskan Riyadhus Salihin ini menukilkan dua daripadanya sahaja, iaitu firman Allah di dalam surah Al-Qasas, wad'u ila rabbik, serulah ke jalan Tuhanmu. Dan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan al-hikmah dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Saya kira ayat ni ayat yang cukup jelas, ayat-ayat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menyampaikan agama Allah, berdakwah. Dan berdakwah ni, asas kepada dakwah adalah ikhlas, tauhid. Asas kepada dakwah adalah tauhid. Sebab tu bila Allah perintah ud'u ila rabbik, seru ke jalan Tuhanmu. Tuhan. Maksudnya kita dah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seru kepada Dia. Tentunya perihal soal ikhlas, pengesaan itu kena ada dulu. Barulah kita boleh ajak orang kepada Tuhan. Boleh ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga dia bercakap dan berbicara soal method dalam kita berdakwah, al-hikmah. Al-hikmah di sini ada tafsirannya. Ibnul Qayyim menyebut hikmah ni maksudnya ilmu. Al-ilmu wal-anah, ataupun al-hilmu sendiri. Ilmu dan juga al-hilm ada kelunakan, dan juga ada al-anah, kesabaran ataupun berperingkat. Dia itu maksud al-hikmah. Jadi hikmah ni dia bukan soal lembut semata-mata. Ketegasan juga adalah hikmah pada keadaan tertentu. Kelembutan adalah hikmah pada keadaan tertentu. Perang zaman Nabi SAW adalah hikmah pada keadaan tersebut. Nampak? Itu semua Nabi SAW memberikan, menyatakan perintah, mengarahkan sahabat, membunuh pengkhianat-pengkhianat Yahudi Bani Nadir, yang mana mereka terlibat, Bani Quraidah, mereka terlibat dalam mengkhianati penduduk-penduduk Islam di Madinah. Mereka bersama dengan musyrikin Makkah perangi Madinah sendiri, cuba untuk membunuh Nabi SAW sendiri. Nabi arahkan agar mereka semua dibunuh. Itu adalah hikmah pada waktu itu. So jangan lihat hikmah ni dalam konteks yang sempit, kena cakap lembut je. Betul, itu sebahagian daripada hikmah. Pada keadaan tertentu kita kena cakap lembut. Mana boleh, Nabi pun dalam keadaan tertentu cakap lembut, berdasarkan situasi-situasi yang sesuai. Sebab tu jangan pukul rata. Maksud hikmah ni, saya tertarik baru ni Imam Masjid Nabawi, bila kami ada sesi perbualan, walaupun perbualan tertutup, tetapi ilmu ni saya kira boleh dikongsikan secara umum. Muhasabah jugalah buat sebahagian sahabat-sahabat kita. Bila ada soalan kepada dia, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Al-Haram, Dr. Salih Ali Talib, yang main baru-baru ni Muktamar Khair Ummah, bila ada kita ada sebahagian daripada kita tanya dia lah. Dia kata, macam mana ni kawan-kawan kita ada salafi ni yang agak keras ni. Dia kata, jangan bercakap seperti itu pada kawan-kawan kau. Dia kata macam tu. Dan dia kata, sesungguhnya dia kata, kadang-kadang tak keras pun. Tak keras pun. Dia cuba menyampaikan al-haq, kebenaran. Dan yang kerasnya adalah orang yang tak nak terima kebenaran. Jadi melabelkan dia sebagai keras. Contoh. Dia kata, kalau kamu cakap macam ni, dia kata, semua kamu nak hukum salafi ni keras, salafi ni keras. Contohlah, contoh. Bukan-bukan semua pun. Jadi dia kata, dia merencatkan dakwah. Maknanya dia telah demotivate. Macam kita tak motivasi kawan-kawan kita ni yang duk semangat nak bagi dakwah, semangat nak tegur, semangat nak bagi nasihat dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita mengajar dia agar lebih lunak mungkin, menggunakan perkataan yang lebih ringan, tak berat sangat. Nampak? Tu ya. Jadi dia bagi teguran tu secara umum apabila ada. Sebab asas dakwah as-salafiyah ini adalah dakwah bil hikmah. Hikmah. Tegas ketika mana diperlukan, lembut ketika mana diperlukan. So kita guna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Nabi khutbah keras suara Nabi. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, ada orang yang tak suka apa keras eh? Ketika khutbah ni apa menjerit-jerit ni, suara garang ni. Cuba buat suara lembut. Tapi ketika khutbah itulah pesanan dia. Ringkas, padat, keras suara Nabi SAW. Ka'annahu mundhiru jaishin. Jadi sunnah Nabi pula, bila kita memberikan khutbah, suara kita keras. Seperti mana panglima yang sedang mengarahkan tentera, bala tentera yang besar. Jadi kita adakah kita nak kata Nabi tak berhikmah? Waktu Nabi tadi cakap lembut. Ada Nabi cakap lembut. Dalam situasi lain, ketika menegur pekerja-pekerjanya, ketika menegur sahabat-sahabatnya. Ada waktu ketika Nabi tegur isterinya. Tapi ada waktu ketika Nabi tegur, Nabi marah, tegah suara Nabi. Nabi ambil pasir, Nabi baling pun ada. Disebabkan marah Nabi SAW. Marah untuk tujuan mengajar. Jadi sebab tu bila kita nak cerita pasal saya kadang-kadang kita nak cerita lembutnya dakwah Nabi, lembutnya Nabi SAW, tapi kita jangan timbulkan persepsi bahawa tak boleh bersikap tegas juga. Yang tu kadang-kadang tak balance kita punya penceritaan tentang method dakwah Nabi. Bila tak balance dia jadi yang satu cakap, "Dak Nabi, Nabi ni, Nabi tegur dia, Nabi keras, Nabi ni." Satu cerita punya lagu tu. Satu lagi cerita, Nabi lembut, Nabi dengan orang bukan Islam macam ni, Nabi. Jadi dia tak balance cerita dia. Jadi satu jadi macam ni. Satu jadi cengih pelik. Maksud sebab tu kita nak kena rangkumkan kedua-dua situasi ni dengan al-hikmah. Supaya dia difahami secara lebih meluas. Pada waktu tertentu, keadaan tertentu, mad'u orang yang kita dakwah tertentu, bukan semua orang yang kita dakwah ni apa ni boleh terima suara yang tegas, suara yang keras. Dan juga bukan semua suka suara yang lembut. Apa lembut tak ni. Orang muda nak suara kuat sikit. Jadi bukan semua. So kebijaksanaan ni kita nak mengurus situasi tu. Kebijaksanaan. Jadi nak kena teliti hal-hal tersebut supaya tak fitnah balik kepada dakwah. Kita bimbang. Satu jadi keras, jadi garang-garang sangat sampai habis, bergaduh habis dengan semua orang. Satu jadi lembut-lembut sangat sampai habis. Sampai kita pun tak ada prinsip lah. Jadi yang tu masalah. So ni kita nak kena imbangi antara kedua-dua situasi. Sebab tu bila kita baca balik ni sirah, kisah Nabi SAW, akhlak Nabi, bila kata khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Quran, semua ada dalam ni. Ada ketegasan pun ada, kelunakan ada, kelembutan ada, tangisan pun ada. Semua ada. So, ini kita kena teliti secara keseluruhan. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu maksud hikmah. Saya kira selalulah kita bahaskan tentang hal ini. Okay, kita ringkaskan. Semua seterusnya hadis nombor dalam hadis sahih nombor 173 daripada Abi Mas'ud, bukan Abi Mas'ud, Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Maksudnya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala seperti mana pelakunya. Hadis ini maksudnya sama saja seperti hadis yang lalu. Jadi kita tak payah panjanglah ulas. Sama saja. Jadi ini soal kita menunjukkan kebaikan kepada orang. Demikian juga soal menunjukkan keburukan berdasarkan hadis yang kedua, iaitu hadis Abu Hurairah nomor 174. Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Wa man da'a ila dalalatin kana 'alayhi min al-ithm mithlu athimin man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min athamihim shay'an." Hadis Muslim. Maksudnya, barang siapa yang menyeru pada petunjuk maka baginya, bagi dirinya seperti pahala yang didapati oleh orang yang mengikutnya. Tidak sedikit pun dikurangi pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang menyeru pada kesesatan maka baginya dosa orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi dosa-dosa mereka. So, sama maksud dengan hadis Masana fil Islam Sunnah dan Hasanatan yang telah kita bacakan tadi. Jadi tak perlu saya nak panjangkan ini. Cuma saya kira relevansi tajuk yang Al-Imam Munawi kelaskan di sini, tajuk tadi sunnah hasanah sunnah sayyi'ah tadi, sekarang ni lebih umum menunjuk kepada kebaikan ataupun menyeru kepada kesesatan. Menunjuk kepada kebaikan ataupun menyeru kepada kesesatan, yang ni dia bersifat umum lebih luas daripada topik sebelum ini. Wallahu'alam. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bab 21. Dah habis bab 21 ni. Bab 21, babu ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab pada menyatakan tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi dia bawa sini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Munawwir rahimahullah, dia bawa firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah dan juga di dalam surah Al-Asr, yang mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kamu tolong bantu dalam hal-hal ketakwaan, kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Dan firman Allah di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 ni, kalau kita perhati tuan-tuan semua, ta'awan, kerjasama, tolong bantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Beza antara albir dan takwa. Sebab tu sebahagian daripada ulama tafsir sebut albir ni kebajikan secara keseluruhannya. Umum. Tolong sampah-sampah jalan. Contoh, tolong orang banjir. Kebajikan secara umumnya. Tolong orang bukan Islam. Kebajikan secara umumnya. Dan ada kebajikan-kebajikan yang mana dia terkait langsung dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam soal mantu orang Islam yang susah, contohnya membina masjid, dan hal-hal yang ada hubung kait langsung dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh menasihati orang agar jangan buat bid'ah, contohnya menasihati orang agar jangan buat benda-benda yang haram, menasihati orang agar apa? Salat. Itu kira tolong bantu dalam urusan takwa. Itu kita kena faham. Kemudian demikian juga dalam surah Al-Asr. Ini luaslah tafsirannya ni. Baca tafsir ulasan banyak. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling wasiat muwasiat soal kebenaran dan wasiat muwasiat soal sabar. Okey. Jadi ini beberapa perspektif perbahasan daripada surah Al-Asr ni dari sudut penggunaan masa, manfaat masa, dan kemudian bagaimana orang-orang yang beriman itu yang mereka dikategorikan sebagai orang yang tak rugi. Orang yang tak rugi ni maknanya orang yang untung lah. Dia tak rugi, dia untung. Sebab mereka orang beriman, mereka orang beramal soleh, mereka orang yang saling wasiat soal kebenaran, ini nasihat menasihati, dan mereka orang yang saling wasiat mewasiatkan soal kesabaran, orang sabar. Okey, jangan terikut dengan emosi dan hawa nafsu. Sabak ni pun saya dah bahaskan panjang lebar lah berapa kali kelas-kelas kita yang lalu. Sabak ni bukan bermaksud, bukan bermaksud pasif. Ini itu saya dah suruh cakap. Sabar bukan bermaksud pasif. Sabar adalah proaktif. Sabar adalah tindakan. Dia bukan menjadikan manusia itu pasif tak buat apa-apa. Bila kita kata sabar, bukan bererti hang duduk diam jangan buat apa-apa pun. Tak. Bila kata sabar, di situ cari fikir, doa ke Allah Subhanahu Wa Taala nombor satu. Okey. Fikir alternatif lain, apa yang kita boleh buat yang tak bercanggah dengan dengan tuntutan agama yang kita nak buat. Tadi kita kata kita bergaduh orang. Teman kita main hang sabar. Kerana dia buat salah pada kita. Dia buat salah pada kita ni. Kita nak tumbuk dia. Kawan kita main kata sabar. Bukan bererti welcome kau ni. Hang kata lagi, kata lagi. Contoh. Bukan maksud dia lagu tu. Biar orang kata tak. Macam mana aku nak diamkan dia dengan cara syar'i? Tu sabar. Aku doa kat dia, moga-moga dia dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Aku tidak melakukan keburukan ke atas dia. Aku sekat diriku daripada melakukan keburukan ke atas dia. Itu juga perbuatan. Jangan kita ingat perbuatan ni satu tindakan laku sesuatu, tak. Mengawal nafsu daripada melakukan perkara yang dilarang Allah, itu perbuatan. Sebab tu dia kata sabar adalah proaktif. Sabar bukan pasif. Jadi saya dah cerita panjang lebar dah hal tersebut. Tuan-tuan muslimin, tak perlu kita nak ulangi lagi harta perkara perbincangan tu, melainkan secara ringkas untuk sekadar peringatan supaya kita lebih selalu mengingati apa yang kita pelajari sebelum ini. Dan kemudian hadis di sini, ada satu hadis nombor 180, iaitu hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunfidhu ma umira bih fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin." Maksudnya seorang penjaga yang perbendaharaan yang muslim, pembendaharaan negara ke apa ke, yang muslim lagi terpercaya, yang melaksanakan tugasnya seperti yang diperintahkan, menyampaikan sedekah, lantas dia memberikan harta sedekah itu secara penuh dan sempurna dengan senang hati, lalu dia menyerahkan kepada orang yang menjadi tujuan perintah tersebut untuk menerimanya, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang bersedekah. Orang yang diberikan amanah untuk pegang harta dan diberikan amanah untuk dia menguruskan harta tersebut akan disampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang bersedekah. Jadi katakanlah ke sebuah kerajaan, mereka mengurus wang negara. Okay, mengurus wang negara. Banyak orang kata wang rakyat lah apa semua. Sebenarnya dia bukan wang rakyat ni, kita simpan kat bank kita tu duit kita. Yang ada tu teks tu, teks tu semua untuk pengurusan negara. Untuk pengurusan negara. Ya, kita ada hak untuk bersuara sekiranya harta negara tu disalahgunakan. Kita berhak untuk menegur, memberikan nasihat, mengikut saluran-salurannya dengan adab dan metodnya. Bukan kita kata tak boleh tegur, jangan tegur. Tak. Ada kena tegur, kena perbetulkan. Tapi dengan cara yang bagaimana? Dengan cara dan metod yang Islam ajar. Bukan dengan cara dan metod yang khawarij saja. Sedua benda yang berbeza. Bukan kita suruh tak apa, jangan kata apa. Tak, betul-betul. Dia curi duit rakyat tu betul. Contoh. Kita kena ikut lah tu, betul-betul dia curi. Kita pun boleh curi sekali. Taklah. Betul ke dia curi? Metod, kalau benar-benar berlaku perkara-perkara yang seperti ini, benar-benar berlaku, macam mana cara kita nak tegur? Tu pun kita pun tak tahu. Tak tahu berlaku ke tidak. Kita pun nak boleh confirm pun tak berani nak kata. Kita nak mubahalah pun tak berani dengan dia. Mubahalah. Untuk kita nak dakwah dia. Contoh. Kita pun tak berani. kita cakap-cakap gitu kan. Jadi lebih baiklah kita tak payah cakap. Lebih baik kita tersalah dalam bersangka baik daripada kita tersalah dalam bersangka buruk. Tersalah dalam bersangka buruk ni berat. Baik kita salah sangka baik tak apa. Tak apa. Sebab dia kok mana pun kita ingat macam ni. Mahkamah ni mahkamah dunia dengan mahkamah akhirat, saya selalu cakap. Jangan ingat dia, kalau seseorang manusia terlepas daripada mahkamah dunia berarti dia terlepas daripada mahkamah akhirat. Khawarij ni dia tak puas hati. Dia tak lepaskan manusia di dunia. Dahlah di akhirat dia dah hukum orang tua di neraka. Tapi dekat dunia pun dia tak lepas juga. Itu buruknya khawarij ni. Khawarij buruk. Baik jadi golongan-golongan Mu'tazilah senang. Saya tak suruh jadilah. Janganlah jadi golongan Mu'tazilah. Tak boleh jadi. Tapi Mu'tazilah ni dia senang. Dia apa ni. Ataupun dia jadi golongan Murji'ah. Apa niat dia baik. Niat dia baik. Dia apa ni. Tak masuk neraka. Pasal niat dia baik. Dia Murji'ah. Iman berbeza dengan amal. Itu yang kita peliknya. Sebagian orang liberal ni sebenarnya aliran liberal mereka adalah Murji'ah sebenarnya. Asasnya Murji'ah moden. Islam liberal ni Murji'ah moden yang mana mereka ni membezakan antara iman dan amal. Ya. Iman dan amal. Maknanya kalau seseorang tu dia buat maksiat, kemudian dia berkata bahawasanya aku ni pelaku maksiat, aku buat maksiat tu maksiat lah, tapi aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka dia beriman lah. Bagi mereka dia beriman lah. Bagi golongan liberal, mereka adalah beriman. Tak ada masalah. Sebab tu bila mereka buat maksiat, bila mereka diri mereka buat maksiat, bila orang kritik, dia marah. Dia berkata hati kami baik. Tak apa tak orang liberal? Marah apa sebab nak kritik kami? Kami buat baik, kami tak kacau orang, kami diri kami saja. Tu kami dengan Tuhan lah. Hati kami baik, Tuhan tahu hati kami baik. Kami tak hipokrit. Kami tak sembunyikan diri, inilah diri kami yang sebenar. Memang kami kaki buat maksiat. memang diri inilah diri kami yang sebenar. Orang maksiat dia orang tak tunjuk. Dia mungkin tak sampai kat dia hadis tentang golongan yang lagi teruk dilaknat Allah, iaitu al-mujahirun bil fisq. Orang yang dia suka tunjuk maksiat dia ke orang, dia cukup syok. Dia syok, dia tengok aku buat. Hebat tu. Abang kawan dia buh dalam Instagram dia, buh dalam Twitter dia, buh dalam Facebook dia. Tu aku buat maksiat, hebat. Oh, lepas tu dia tunjuk kata dia ni, lelaki suka sama lelaki, dia tunjuk kata dia ni ubah jantina dia. Aku hebat. Tak boleh. Itu tak boleh. Dia buat, dia gandakan kesilapan dia. Dosa-dosa Allah tentukan. Allah tahu, Allah nak tahu ada kat mana. Kita tak ada campur urusan Tuhan. Tapi secara agamanya dia telah gandakan kesilapan dia. Benda tu tetap silap. Cuma soal Allah nak hukum dia syurga, syurga neraka tu serah kat Allah. Tapi dia gandakan bagaimana dia dah buat silap dah. Lepas tu dia tonjolkan kesilapan dia tu pada orang, dan dia berbangga pula dengan apa yang dia, salah yang dia buat. Ha. Itu big problem hari ni orang. Tentu ada masalah. Baik. Jadi sebab tu saya apa ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kita nak urus persepsi ni, kita kena kembali kepada apa yang diajar oleh agama. Kembali konsistensi kita tu, kita dah ajar. Mengaji sunnah salafiyah ni nombor satu, tuan-tuan, fakta, bukti, dalil, tabayyun, semak, kaji, analisa, prinsip. Tak dapat, tak pasti, tawakuf, berhenti. Tak payah judge, tak payah hukum, tak payah conclude, tak payah buat conclusion. Tak payah. Apatah lagi dalam urusan yang tak ada kaitan langsung dengan kita. Masalahnya bila kita yang gopoh dalam nak membuat penilaian. Itu yang jadi problem. Bila kita nak nilai semua benda, kita nak nilai. Biar manusia ni uruskan bidang-bidang dia cukup. Dia bidang orang kata apa? bidang ekonomi dia jaga bidang ekonomi, bidang agama dia cakap bab agama, bidang bidang apa ni mufti dia cakap soal mufti dan fatwa juga. Ha? Fatwa berkaitan dengan soal dia. Ya, orang politik cakap soal politik dan sebagainya. Cuma nilai-nilai agama dalam semua urusan ni kena ada lah. Kita orang Islam, agama adalah kehidupan kita. Adapun kalau kita tak tahu, balik kepada prinsip asas kita dalam kita mengurus persepsi. Ini hal yang serius pada hari ini bila dunia ni dah jadi apa dia kata satu kampung. Dunia ni sekarang ni semua ni, alam ni, dunia dah satu kampung. Semua orang tahu masalah walaupun kita bukan berjiran dengan apa dia apa presiden Amerika sekarang Donald Trump, tapi kita tahu masalah dia tiap-tiap hari. Kita baca pandangan dia, kita baca tulisan dia, kita baca statement dia, kita tahu tentang dia. Walaupun kita bukan berjiran dengan Prince Muhammad bin Salman, tapi kita tahu tindakan-tindakan yang dia buat. Bangunan di Saudi sekarang ni, apa yang dia buat dalam urusan Yaman, apa bantuan yang diberikan di Palestin. Jadi dunia dah jadi satu kampung, satu bandar, saling dekat antara satu dengan yang lain. Jadi cuma kita pada hari ini, kita nak uruskan ni, sebab walaupun dia dekat, tapi bukan semua info yang sampai kepada kita tu tepat. Yang tu problem dia. Tuan-tuan, wallahu'alam. Jadi kita berhenti dekat situ dulu. Cumanya ada satu lagi bab ni, babun nasihah. Kita ambil satu lagi bab, bab nasihat. Bab nasihat ni kita dah baca dalam keadaan dengan kitab nasihat dulu. Daurah, kita dah pernah daurah dah kan? Buku kecil, beringat tak ingat air tau. Kenaan dengan nasihat, cara kita nak nasihat, cara kita nak tegur dan sebagainya. Ini pun tak perlu kita nak panjangkan perbincangan ni. Cuma kita baca beberapa cerita, kita baca kitab ni. Bab yang ke-22, babun nasihah. Dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, surah al-hujurat. Okey, Al-Imam Nawawi dia bawa beberapa ayat, 3 ayat dia bawa kat sini, surah al-A'raf dan juga surah al-A'raf 2 ayat dan surah al-hujurat 1 ayat. Okey. Cuma relevansi ayat ni, innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang beriman itu bersaudara. Jadi maknanya dia nak beritahu kat sini pertalian. Kerana nasihat ni tak semua orang boleh terima, walaupun kena terima. Nasihat ni pada asasnya kena terima, sekiranya dia baik untuk kita. Sebab itu apa dia, bila nasihat ni, bila diberikan takrifan nasihat ni, nasih, perkataan nasaha ni, dia bermaksud macam digunakan di dalam bahasa Arab, bila apa dia, madu ni ditapis, sedak-sedak dia tu, tuan-tuan mesti lihat, dituang madu, ditapis, yang kita dapat madu yang telah bersih daripada sedak-sedak. Ini nasihat. Maksudnya, tujuan kita menasihati ni adalah tujuan untuk kebaikan dia lagi berkualiti, lagi bersih dia. Madu tu dah elok, kita tapih dia, kita nak jadi lebih elok. Bersih yang kita dapat madu yang last tu, setelah ditapih daripada hampas, dikeluar daripada hampas dia. Nampak tak? Itulah nasihat. Maknanya asas nasihat ni adalah kita nak kebaikan kat atas orang tu. Sebab tu kalau orang yang dia tegur orang, dia tak dengan cara hatred menjadikan manusia membenci kepada dia, itu bukan nasihat. Itu kita kena ingat. Walaupun dia ahli bid'ah, kita memang tegur. Dituntut untuk kita menegur ahli bid'ah. Dituntut kita. Khawarij, dituntut untuk kita menegur mereka. Kita kena tegur khawarij ni. Mana dia tak tegur? Pokok pemikiran macam ni, kena tegur. Cumanya bila kita tegur, tegur tu melahirkan kebencian ke, tegur melahirkan kerana kita nak dia kembali kepada Islam yang lurus. Pasal Ibn Abbas susah-susah nak pi siap-siap baju pakai elok-elok nak pi tegak Khawarij. Tak perang lah. Kan waktu tu dia nak perang dah. Dah nak serang dah. Ali dengan bala tentera Islam dah nak serang dah dia. Ibn Abbas minta sikit masa dia nak pi. Sebab dia masih mengharapkan lagi perubahan mereka. Mengharapkan lagi kebaikan daripada mereka. Jadi kita, sebab tu nasihat ni terus. Nasihat ni kena terus. Walaupun mereka tu ada aliran Khawarij, pemikiran Khawarij dan sebagainya, kita nasihat terus dengan mengharapkan dia terima kebaikan. Sebab Nabi, yang Nabi boleh doa kepada Umar Al-Khattab dan juga Abu Jahal, mengharapkan kebaikan. Dan Allah berikan takdir, Allah berikan hidayah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tidak kepada Abu Jahal. Nampak? Pasal Nabi hantar surat elok-elok pergi kepada Maharaja Rom, Herakl, Hercules. Pasal Nabi mengharapkan dia terima Islam. Nabi berikan nasihat kepada dia. Walaupun dia tak terima. Kerana bimbangi agama nenek moyang dia. Maknanya Nabi bagi nasihat walaupun kafir, walaupun ahli bid'ah, walaupun ini, walaupun itu. Dengan mengharapkan nasihat agar dapat, dia dapat kebaikan. Di samping kita dapat kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu kita kena bezakan. Ini benang tipis. Benang tipis. Jangan kita pula jadi sikap Khawarij. Sikap Khawarij ini, dia tegur, dia tak ada kebaikan kepada orang tu. Sebab dia telah nerakakan orang. Dia tak ada kebaikan lah. Dia nerakakan kita dah. Khawarij ni, kau sesat masuk neraka. Hampa tak ada kemaafan bagi hampa selama-lamanya. Itu Khawarij. Simptom, walaupun Khawarij moden pada hari ini, kalau Khawarij lama sikit dulu, dia kira neraka, neraka, neraka, halal darah, neraka, halal darah, neraka. Khawarij moden ni, dia tak sebut neraka apa-apa semua dah. Tak ada kemaafan, kena memberontak, kita kena jatuhkan, kita kena hapuskan, kita kena runtuhkan. Ha. Situ simptom Khawarij moden. Tak salah nak tegur, nak perbetulkan. Tapi dengan niat, dengan niat, orang yang ditegur itu menjadi lebih baik. Tapi kalau orang yang ditegur, kita harap dia hancur, itu adalah idealisme Khawarij. Sebab tu hati-hati juga kita bila kita tegur. Walaupun dalam soal politik, kita tegur. Kita tegur orang yang membantah apa semua ni. Orang yang ada idealisme Khawarij, kita kena ingat. Kita tegur dia dengan harapan, dia berubah. Jangan tegur dia dengan harapan bahawa dia akan mampu musnah. Kerja nak mustahkan tu biar Allah, Allah tahu. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak jatuhkan dia ke, Allah nak angkat dia ke, Allah nak uji dia ke dan sebagainya, itu kerja Allah. Tapi kerja kita kena tegur Khawarij tetap. Itu kena teruskan. Tapi dengan tegur dengan harapan dia berubah. So ini benang tipis. Ini cukup halus ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita bimbang kadang-kadang bila kita masuk topik ni, dia jadi sama ada teguran berlebihan ataupun tak apa. Depa berhak bagi pandangan, depa berhak kata, depa berhak. Tak berhak cakap benda tak baik. Benda tak baik ini tak berhak cakap. Tidak ada hak untuk manusia bercakap benda tak baik. Allah tak bagi pun keistimewaan untuk orang bercakap, hamba dia, siapa-siapa pun, di mana saja kedudukan dia, untuk dia mengungkapkan kata-kata yang tak baik. Allah tidak pernah bagi hak itu pada siapa-siapa pun. Hatta pada Nabi. Cakap-cakap ni. Sebab tu, dalam soal lisan ni, terlalu banyak hadis-hadis tentang penjagaan lisan. Sebab Allah tak bagi, Allah tak bagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, tidak lain bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Maknanya tidak ada hak untuk siapa-siapa pun bercakap benda yang tak baik. Tak baik, jangan cakap. Ataupun diam. So, tak ada siapa-siapa ada hak. Jadi kata tu kita tak nak imbangi ni antara dua ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, antara kita nak tegur Khawarij betul ya? Boleh? Tapi kita nak tegur Khawarij ni, memang kita kena tegur dia, Pak. Kita kena berhati-hati. Tujuan teguran kita, objektif dia tu, capaian yang kita nak tu apa? Capaian yang kita nak tu, dia berubah ke? Ataupun apa? Tu satu. Kedua, kita dengan satu lagi kelompok yang mana, mereka ni, tak apalah kita bagi hak, mereka ada hak untuk cakap. Oh, tak boleh. Itu kamu dah buka agama kamu. Kamu dah langgar prinsip agama. Yang mana Islam tak bagi hak untuk sesiapa pun bercakap benda tak baik. Islam tak pernah bagi hak. Tentang Allah SWT. Islam tak bagi hak orang untuk cakap sesuka hati. Jadi, itu kena faham berkenaan dengan nasihat. So, Islam agama ni, cuba yang besar tak besar nasihat ni. Ha? Satu-satunya sikap yang dibabitkan dengan soal akhlak, soal ibadat banyaklah. Soal akhlak ni dah banyak, nasihat, soal apa ni, cakap benda baik dan sebagainya. Yang dinamakan agama adalah nasihat. Satu. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Maknanya dia paling besar sekali. Dia paling besar sekali nasihat ni. Dia paling besar. Dia adalah agama. Sebab apa? Sebab semuanya dia akan bermula daripada nasihat. Kita nak tegur orang. Orang sembahyang bagi mayang betul. Itu nasihat. Kita nak tegur orang semua solat bagi betul. Itu nasihat. Kita larang orang daripada buat benda-benda yang bercanggah dengan agama. Bid'ah. Itu nasihat. Ni dalam kuliah ni nasihat lah ni. Semuanya agama waktu keseluruhan adalah nasihat. Metod menyampaikan nasihat yang tu bab kedua. Tuan-tuan, nasihat ni satu-satunya amalan yang dinamakan oleh Nabi sebagai agama. Langsung ad-din an-nasiha. Agama adalah nasihat. Tu dalam hadis Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari, dalam hadis masyhur Tamim Dari ni, Nabi jawab, agama dan nasihat. Kulna liman, kami bertanya siapa? Untuk siapa? Qala lillah, untuk Allah, untuk kitabnya, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam muslimin, dan juga untuk manusia umumnya. Hadis riwayat Muslim. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, nasihat satu benda yang sangat besar. Saya rasa hadis ni pun kita dah cukup masyhur, dalam hadis 40 pun ada. Antara hadis-hadis induk, hadis-hadis pokok, ha? Untuk Allah, yang merujuk pada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk umat, untuk pemerintah, pemimpin-pemimpin Islam, dan untuk manusia umumnya. Asasnya semua adalah nasihat. Jadi tolong ambil cerita bab tu ni pun. Kita tengok duk kuih hangat, duk kuih panas ni dekat nak pilihan raya ni. Dia jadi kawan tu. Yalah, kita nak pertahankan pemerintah memimpin daripada tumah-tumah, daripada fitnah, daripada idealisme, khawarij, idealisme. So, tidak menghukum, kita kata pemikiran, memburuk-burukkan, melahirkan kebencian. Kita kena hati-hati. Nah, kita kena bantah kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Di samping pada masa yang sama, ketika mana kita membantah mereka, jangan dengan melahirkan kebencian. Membantah mereka dengan memperbetulkan tuduhan tu dan fitnah yang mereka sampaikan. Sebab kita nak mereka berubah. Sebab itu adalah nasihat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, supaya benda ni batu kawan-kawan kita yang memberikan respon dan sebagainya, ini yang perlu diberikan kefahaman. Supaya tak berlaku fitnah kat atas kita. Ya, kita memang tak suka orang nak kata-kata kat pemimpin kita dan sebagainya. Kita tak setuju. Tetapi bila kita respon terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemimpin kita, kita dalam rangka nak mempertahankan yang menjadi satu kewajipan kita, mempertahankan pemimpin Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun kena jaga etika. Iyalah, susahlah nak jaga dia. orang dia berkata dia post nak kata macam-macam fitnah kita kan kita nak ni ya. Jadi macam mana di agama kita ada disiplin. InsyaAllah jika kita mematuhi disiplin agama, intan surullah yang suruh kamu bantu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kamu dalam rangka kita nak taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala bantu dan permudahkan urusan kita. Fitnah ni takkan lama dalam muslihat, tak lama. Lama-lama orang pun dah muak. Internet ni orang baca la ni dah setelah hampir 20 tahun lah. Internet ni popular dalam konteks negara kita pada hari ini. Dalam tempoh 20 tahun ni, sekarang ni saya kira telah berada di situasi yang mana ramai orang dah mula bertanya, betul ke cerita ni? Berbeza dengan 10 tahun lepas. Berbeza dengan 15 tahun lepas. Hari ini dah ramai orang mula bertanya. Saya kira lagi 10-20 tahun, orang akan mula lagi banyak mempersoalkan. Ini biar ni sebetulnya kan ni? Lah ni gambar orang dah persoalkan dulu. 10 tahun lepas siapa tanya gambar ni betul ke tak? Orang sebar dulu, kutuk dulu, maki dulu. Lah ni orang dah mula kaji betul ke gambar ni? Di mana, bila, gambar lama ke gambar baru ke? Entah. Maknanya di manusia dia akan berbalik-balik kepada fitrah dia, dia akan berbalik-balik kepada kewarasan dia. Disebabkan penggunaan teknologi yang telah disalahgunakan. Disalahgunakan. Lepas tu saya teringat balik, betul juga. Masyaikh, para ulama-ulama yang dia tak suka divideokan ceramah-ceramah dia. Tak suara sudah. Tak suara sudah. Tu pun dia pun nak lepaskan suara dia pun ni, dia tak bagi buat live-live ni, tak bagi. Sebahagian dulu. Sebab takut lagi ada terlepas cakap, takut ada tersilap cakap. Dia check balik dulu, dengar dulu balik, apa tu baru bagi izin untuk lepas. Barunya untuk sebarkan. Maknanya bukan saya katakan kita nak tolak teknologi, anti teknologi, tidak. Tapi sikap ilmuan-ilmuan Islam, ulama-ulama Islam ni dia begitu berhati-hati, tak mau takut-takut terjebak dan membuka ruang fitnah ke atas mereka. Sebab kerja kita Islam ni, kita kena tutup ruang fitnah, bukan buka bagi luar. Itulah tuan-tuan muslimin. Wallahu a'lam. Kita buka pada sesi soal jawab sebelum kita tangguh majlis kita. So kita berhenti pada bab yang ke-23, babu al-amri bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tanda ni. Okey, soalan?